Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan yang begitu banyaknya kepada kita, yang jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menghitungnya, Bapak. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa in taudu nikmatallahi la tusuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti tidak akan bisa menghitungnya, ya, karena ya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bapak, alhamdulillah juga termasuk nikmat yang besar manakala kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat membuka ya, lembaran-lembaran Al-Qur'an, membacanya, merenungi makna-maknanya. Ini nikmat Bapak. Allah sebutkan keutamaan yang sangat banyak bagi mereka yang tak kalah di dunia, dia mau membaca Al-Quran, ya, karena kalau kita lihat tetangga-tetangga kita, ya, bagaimana mereka jauh sekali dalam Al-Quran, jauh. Ya. Sebagian mereka itu ya beragama Islam, ya, ngaku beragama Islam, tapi tidak pernah sama sekali menyentuh Al-Quran. Tidak ya, pernah sama sekali. Di rumah punya Al-Quran, Bapak-bapak. Di rumah punya Al-Quran, tapi buat apa, Bapak? Betul, Bapak Ufis? Nanti di sini kasih uang yang banyak. Nah, katanya tuyulnya dia tidak bisa ngambil. Gitu, Bapak. Masalah itu, ya kan? Ini tuyul tidak takut. Tuyul tidak takut sama tulisan Al-Quran. Takutnya itu ketika apa, Bapak, di sini? Ketika dibacakan. Dibacakan baru takut. Atau ayat kursi, ya, ditempel di pintu-pintu. Nah, ini, ya bodohnya masyarakat kita. Atau Al-Quran kecil, ya. Dibaca saja dan bisa itu Al-Quran itu. Namanya Al-Quran Istanbul, ya. Ya. Nanti digantung di mobil-mobil, digantung di warung-warung, ya, supaya aman, ya, tidak diganggu. Nah, ini keliru, Bapak. Ya. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu bukan untuk semacam itu, bukan. Ya. Kalau ingin mengambil manfaat Al-Quran, bukan cara semacam itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya, jadi Bapak, kalau ingin mengambil manfaat Al-Quran, bukan baca Bapak di situ. Nah, di situ baru manfaatnya akan terasa. Saya akan membuka sebuah ayat, mudah-mudahan ayat ini yang memberi semangat kita untuk ya membuka Al-Quran. Bapak disebutkan surat Al-Baqarah. Ayat 38, halaman 7. Tadi kita sholat maghrib membaca ayat itu. Halaman 7 ayat 38 surat Al-Baqarah. Kalau pertemuannya lalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat berapa Bapak ini? 201. Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201. Sekarang kita buka surat Al-Baqarah lagi. Jadi Bapak, meskipun surat Al-Baqarah ini surat paling panjang dalam Al-Quran, ya, jangan malas-malas ya Bapak, jangan malas membaca ya, meskipun panjang atau bahkan menghafal, jangan Bapak, terus, karena banyak keutamaan Al-Baqarah ini. Perhatikan di situ ayat 38 Bapak. Di sini masya Allah, kalau kita dalam hidup ini kita berpegang teguh pada satu ayat ini saja, ya. Satu ayat ini kita pegangin Bapak, itu kita akan tenang di dalam menjalani kehidupan dunia, tenang, ya, tenang sekali. Ya. Jadi banyak orang-orang yang mereka dihantui perasaan takut, cemas, khawatir terhadap perkara-perkara yang akan datang. Ya, mereka takut. Misal, bapak-bapak nikah lama tidak punya anak. Nanti takut, nanti kalau saya tua siapa yang ngurusi saya gitu ya. Atau misalnya punya anak-anak, gimana nanti masa depan anak-anak saya ya, saya tidak punya harta ini, bagaimana. Jadi kalau seseorang dihantui perkara-perkara ya, sebenarnya perkara itu belum tentu terjadi, ini akan berbahaya ya, tentunya hatinya di situ akan senantiasa gelisah, gundah gulana, takut. Dari sini hiburan Al-Quran Bapak, antum perhatikan ayat ini Bapak, ini Al-Quran. Jadi selama hari ini kita mengikuti nilai-nilai Al-Quran, di situ Allah jamin tidak perlu khawatir, tidak perlu takut masa yang akan datang, tenang ya. Allah yang menjamin, Allah yang melindungi, Allah yang akan senantiasa memberikan rezeki-rezeki. Ini tidak perlu takut. Kita jawab Bapak di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba sama. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Lagi ya. Kullahbitu minha jami'a. Sama. Kullahbitu minha jami'a. Fa inna yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sama. Tidak ada artinya. Kami berfirman, menurutlah kamu semua dari surga. Kemudian bila benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Maksudnya, meskipun ayat ini Bapak, yang diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam dan siapa Bapak? Istrinya. Ya. Tapi nasihat ini juga untuk kita juga. Ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ya di situ melakukan kesalahan. Ya. Kemudian yang tadinya di surga penuh kenikmatan ya menuju dunia ini Bapak, tempat yang kita tinggali sekarang ini dunia, negeri yang penuh ya. Penderitaan, ya, sakit, capek. Perhatikan Bapak, ya, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, tak kala Allah menurunkan kedua nabi ya, ya hamba Allah ini, ya. Allah tidak biarkan apa? Biarkan lepas itu saja. Tapi perhatikan di sini setelah Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah kasih wasiat. Ya, ini juga wasiat dari kita juga. Maka apabila datang kepada kalian petunjukku di sini, datang kepada kalian petunjukku, yaitu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umat seluruh dunia sekarang ini petunjuk Allah ya tahu apa di sini? Al-Quran seluruh dunia di situ. Al-Quran petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Faman tabi'a hudaya. Ya. Dan siapa saja, ya. Orang mana saja, dari bangsa apa saja, kulit warnanya apa saja, ya. Dan siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, mereka tidak perlu takut, khawatir, cemas. Masa depannya cerah Bapak, masa depannya cerah ya, sukses. Ini kalau orang mengikuti Al-Quran. Tidak sukses sekarang, sukses terus menerus masa depan. Kesuksesan yang hakiki. Ini Bapak. Jadi sebenarnya kalau kita hidup ini memegang satu ayat saja ini kita pegang ya, kita benar-benar dalam kehidupan sehari-hari ini mengikuti Al-Quran, maka masa depan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik masa depan kita di dunia Bapak di sini ya. Mungkin umur kita sudah 40 tahun. Nanti saya bagaimana 20 tahun lagi? Ya, hari tua saya gimana? Ya. Siapa yang ngurus saya nanti? Allah Subhanahu wa taala. Atau masa depan juga tak kala kita meninggalkan dunia Bapak. Yaitu masuk negeri apa di sana Bapak? Ya, akhirat, alam kubur itu negeri akhirat yang pertama kali ya Bapak, ya, alam kubur ya. Bapak mungkin pernah mengantar jenazah ya. Tak kala ya, jenazah dimasukkan ke liang lahat sendiri atau ditemani Bapak sendiri, ya. Meskipun punya anak 10, punya istri 4 ya, punya mobil 4, semua Bapak balik ya, pulang ke rumah ya, tidak ada yang nemenin. Meskipun ketika hidup saya cinta sehidup semati ya. Jadi ketika mati mau ngikut gak Bapak? Ya, tidak mau ya, malah mau nikah lagi itu. Ya kan? Mau nikah lagi ini Bapak, berarti kan di situ kita sendirian ya, sendirian. Maka di sini Bapak, meskipun kita diurut dengan tanah gelap cacing di situ teman kita, malah kau pun jangan takut. Dan tidak lama Bapak, kita di dalamku tidak lama, lama sekali itu sampai kau Bapak di sini, sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Tapi di sini orang-orang yang ikuti Al-Quran, malah kau pun jangan takut, ya, meskipun gelap jangan takut, meskipun sendiri. Ya, begitu juga nanti, tak kala kita bangkit dari kuburan, ya, jangan takut. Ya, sampai Allah selamatkan kita masuk ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala pun dengan kenikmatan. Ini mereka yang senantiasa mengikuti Al-Qur'an. Ini Bapak. Ya. Demikian juga walau yahzanun. Ya. jangan bersedih hati. Ini maksudnya Bapak ditafsirkan para ulama, ini perkara-perkara dunia. Jadi selama kita dalam hidup dunia ini Bapak mengikuti Al-Quran, apapun yang menimpa kita, kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat, mau tidak mau, suka tidak suka, namanya seseorang itu masih hidup di dunia, dia pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Itu pasti. Saat ini mungkin tubuhnya kuat, lihat hari tua, apakah masih semacam itu? Perubahan-perubahan Bapak, sakit saat ini mungkin kita sehat, sehari mungkin kita sudah di kursi roda, atau bahkan duduk saja tidak bisa, tidak berbaring, seperti lihat tetangga kita yang menderita stroke, yang tadinya sehat bugar, tapi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Maka ini Bapak di sini, walaum yahzanun, jangan bersedih hati, jangan bersedih hati. Di situ ya Allah Subhanahu wa taala akan ya, kalau kita sakit hikmah Allah hapus dosa-dosa kita. Tapi yang saya bahas di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan hamba-hamba Allah yang mereka itu berbuat biasa, berbuat baik. Allah tidak akan sia-siakan. Dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat wal-aqibatu lil-muttaqin. Kalau Bapak baca Al-Quran nanti ayat ini banyak ya. Wal-aqibatu lil-muttaqin, dan akhir yang baik, kesudahan yang baik bagi mereka yang menjaga nilai-nilai takwa. Ya Bapak ya, jadi mereka yang mengamalkan Al-Quran, ini akhir kehidupan yang baik. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya masalah ini baru satu ayat saja kita ya, baca begitu. Itu sudah membuat hati kita itu tenang. Ya. Apalagi Bapak nanti kalau mau membuka ayat-ayat yang lain, ini masalah luar biasa. Paham Bapak di sini salah. Pak Yati paham. Assalamualaikum paham. Baik, sekarang hari ini kita teori, alhamdulillah. Jangan bosan-bosan, Bapak. Jangan bosan-bosan untuk membuka Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sampai halaman 39. Halaman 39, Bapak. Bab 7, kita masuk bab baru setelah lebih sebulan kita membahas hukum baca Al-Quran. Insya Allah Bapak sudah paham. Kita masuk bab baru yaitu bab 7 halaman 39 tentang lahan kesalahan. Kesalahan dalam baca Al-Quran. Dibagi menjadi dua Bapak di sini. Yang pertama jali. Pertama jali. Jali itu kesalahan fatal, kesalahan besar. Kemudian yang kedua adalah kesalahan khafi. Kesalahan khafi. Kita baca apa? Yaitu kesalahan kecil. Pengertiannya adalah suatu kesalahan atau kecondongan dari kebenaran. Yang kesalahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jali. Apa itu jali? Itu kesalahan besar. Yaitu kesalahan yang terdapat dalam lafaz yang mempengaruhi tata cara bacaan Al-Quran, tata cara bacaan, baik itu berubah arti atau tidak berubah. Dinamakan kesalahan besar karena kesalahan ini diketahui oleh ulama qura atau orang awam. Seperti, di antara kesalahan besar, yang pertama A adalah perubahan huruf dengan huruf. Perubahan dengan huruf dengan huruf ini adalah kesalahan fatal, kesalahan besar. Ini di surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Bapak. Saya contohkan Bapak. Saya perhatikan kata al-mustaqim. Artinya apa? Al-mustaqim. Sama-sama. اهدنا الصراط المستقيم. سلام. Dia dirubah menjadi so. Sudah baca di situ. Berarti kan enggak apa? Lurusin. Ada yang enggak apa ya? Ini kalau seseorang tidak hati-hati, ya, apalagi dia tidak tahu makhraj, tidak tahu sifat, ini akan berubah jadi sifat. Inilah sirat mustaqim. Ini salah fatal. Hati-hati bapak. Kedua urusin. Nah, inilah kita belajar tajwid. Jadi kita bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lainnya. Ya. Sa, sana-sana. Sa. Si. Si. Su. Su. Perhatikan. So, si, su, ten. Kedua ini apa? Ini adalah mutajwid. Kita harus bisa mengupas dua huruf ini. Karena huruf ini dia sama makhrajnya, makhrajnya sama. Sehingga di sini rawan tertukar dengan so, karena makhrajnya sama. Itu di mana Mas Basari? Mungkin masih ingat? Ah, salah Mas Basari. Mas Rito masih ingat? Ah, ini bapak. Ya. Ujung lisan antara gigi atas dan bawah. Ya, makanya di situ bapak. Ya. Maaf bapak ya. Jadi maaf ini misalnya gigi kita atas, gigi kita bawah. Ya sudah lisannya di sini. Sa, sama-sama. Sa. Po. Po. Nggak di sini, tidak berubah. Lisannya tidak berubah, tetap. Sa. Ya. Terlalu semangat ini. Kemudian apa yang membedakan dua huruf ini bapak? Makhrajnya sama. Ya makhrajnya sama. Nah inilah ilmu tajwid akan terbedakan dengan apa Pak Mukhlis? Tidak Pak Mukhlis. Huruf ini makhrajnya sama Pak Mukhlis. Maka akan terbedakan dengan apa Pak Mukhlis? Hah? Tidak paham Pak Mukhlis ini. Pak Yadi. Sifat bapak di sini ya. Sifat. Bedanya apa Pak Yadi ini? Kalau sini ini? Masya Allah. Ini Pak Yadi. Jadi ini bapak dia lisannya apa? Lisan datar. Ya. Kalau ini berarti apa bapak? Lisan naik. Sudah. Lisan naik. Nah, bapak harus bisa mengoperasi semacam ini. Ya. Tapi ngoperasinya tidak perlu mikir ya. Nanti gimana kalau baca kita mikir? Nah, langsung terus cepat. Jadi yang bedakan antara sin sama sod adalah lisan saja. Kalau bukan ini bapak, kalau bukan lisan ini, sin sama sod sama dia. Karena makhraj sama, ya, makhraj sama. Maka ketika baca ini bapak, berarti kita apa? Naikkan lisan atau datar lisan? Datarkan lisan, ya. Kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang jadi masalah karena ini doma. Nah, sehingga orang itu bibirnya macet tuh terus. Ya. Al mustaqim gitu. Al mus ini keliru dengan sa. Maka di situ akan kembali ke meringis. Sin. Al mus sama-sama. Meringis ya. Al-Mustaqim. Sama-sama. Al-Mustaqim. Nah, jadi kalau seseorang baca Ihdinas Siratal Mus, maka saat ini salah besar, salah fatal. Nah. Kemudian yang saya garis bawahi lagi bapak-bapak, ketika Qaf di sini, ya. Qaf. Ini kalau kita tidak hati-hati nanti keliru dengan huruf ini bapak-bapak. Apa ini? Kaf. Ya. Kof sama ka ini makhrajnya juga sangat dekat sekali. Bahkan nanti kedua huruf ini kalau bertemu dia itu gom dia. Ya, karena makhrajnya ya, sangat dekat sekali. Sama-sama. Gimana Pak Muklis masih ingat? Makhrajnya ini di mana kof sama ka? Ah, Pak Mokus belum lulus ya berarti. Belum lulus ya. Mas Ramad, ingat. Siapa yang ingat? Mas Hilmi, ingat. Tidak. Sama-sama pangkal lisan. Ya. Kof pangkal lisan, ka pangkal lisan. Ya. Kalau kaf, dia agak ke bawah sedikit saja. Makanya Bapak perhatikan ketika dia berharokat kasroh atau gomah, ya bunyinya ki, sama-sama. Ini juga begitu, ki, sama-sama. Nah sekarang yang membedakan di sini, Bapak. Apa yang membedakan di sini? Kifat. Ya. Kalau kof di sini, Bapak, ini apa nih? Sekarang saya tanya Mas Agus. Kalau kof ini Mas Agus gimana? Eh bagus, ini sifat yang bagus juga. Jadi kalau kof di sini, Bapak, dia tertahan apa? Nafas. Ya. Maka di sini tahan, Bapak. Jangan mengalirkan. Al-mustaqim. Sama-sama. Tahan nafas, ya. Tahan nafas, Bapak. Jangan lepas. Kalau lepas, nafas sini dengan ka. Al-mustaqim. Nah, sudah. Kemudian sifat yang lebih jelas lagi yang dikatakan dengan qaf sama ka, itu ketika gimana di sini, Bapak? Anda masih takut? Nah, benar juga, dia syiddah, ya, bagus, dia beda juga, dia tertahan, apa Bapak di sini? Suara, kalau kaf mengalir. Kemudian yang bedakan lagi Mas Agus setelahnya, nah, ini tadi Bapak, sama dengan sob, lisannya apa di sini berarti? Naik, ya. Kalau kaf, apa? Mendatar. Lisannya naik itu apa saja, hurufnya apa saja? Oh, lisannya naik. Kamu, Pak. Lisannya naik itu hurufnya, semua huruf hijaiyah yang bunyinya O. Eh, paham, Pak? Pak Wahid bisa menyebut huruf hijaiyah yang bunyinya O? O, bagus. Apa lagi? So, apa lagi? Banyak. Disingkat apa? Disingkat apa, Pak? Khuso. Nah, itu disingkat itu. Ya, bunyinya O. Semua huruf hijaiyah bunyinya O, lisannya naik loh Pak. Kalau K ini bunyinya P atau K? K, sehingga tadi lisannya datar. Kamu sekali Bapak, tadi sudah, kamu sekali. Maka di sini Bapak-Bapak datarkan lisannya. Datarkan lisan. Nah, kalau di sini kalau P, karena P, maka di sini lisan kita harus naik. Ya, jangan didatarkan. Kita ulang. Al-Mustaqim. Sama-sama. اهدنا الصراط المستقيم سلام ايوه صار begitu Pak. Jadi maksudnya kesalahan besar fatal tak kalah seseorang baca Al-Fatihah ketika sin dia baca dari sad. Ketika qaf dia baca kaf. Atau di sini yang kita belajar di sini to al-mustaqim di sini ta, dia ganti dengan to. Ini salah fatal karena makronya sudah sama ini ya. Ta sama to makronya sama ya, jadi kalau kita tidak hati-hati ini rawan tanpa dan mungkin itu Pak, ini maksudnya ini kesalahan besar yaitu mengganti huruf ya, mengganti huruf. Dan mungkin sampai sini Bapak, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Karena waktu sudah jam segitu. Kita baca, Alhamdulillah.